Vem pra aqui. Lebih keras lagi ya. Siapa di dompetku, di Facebookmu, yang kok kamu diam begitu sayang, jawab atau aku pergi sayang. Sebelum kau cerita semua, apa maumu, siapa dirinya, ada yang lain, jangan hubungi lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Masalahku, apa salah hidupku? Hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan, tak jua aku temukan. Oh Tuhan, ini tak cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak, bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma dirimu. Siapa yang mau? Ibu, punya alam. Aku yang tengah malu karena cuma dirimu. Dari sini laku insyaallah. Pengumuman, siapa yang Subhanallah, subhanallah. Harusnya Pak Haji Rima ini bawa drum nih. Ibu, bapak punya anak bilang-bilang aku. Aku yang tengah malu sama teman-temanku. Karena cuma diriku yang tak laku aku. Sampai subuh kuat. Kembali ke kuat. Mana suaranya yang belakang? masih kuat. Sekarang aku tes suaranya. Teriakannya masih kuat atau enggak? Santri, harus tunjukin santri nih, santri ya. Banget. Belum pada makan, belum? Udah pada makan, belum? Sama. Sama satu. Oke, sekali lagi. Sayang aku. Harus pakai 100 ribuan kali ya? Oh, orang sini matre-matre. Sekali lagi harus lebih kencang, oke? Oke? Oke? Oke, Ibu? Sayang aku bukanlah bantoy. Bukanlah bantoy. Bukanlah bantoy. Bantoy. Bang Toyin, abang tak pulang.